bisa yakinkanmu. Hidup dan matiku hanya untuk cintaku. Hati akan bisa dusta. Terima kasih. rasa begini. Matamu melemahkan saat pertama kali kulihatmu, dan jujur